بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أرزق علما تعليم تلقي ترشيد ونفع الانتفاع الحسنة تنصف في كتاب الله سنة رسوله وجوع الله في ذو جلال على الخير ابتغاء مرضاة الله القربى والثواب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به بعلومه في الدارين امين. وعليك في صلاة ركعتين كلما توضأت. Dan dianjurkan untuk sholat dua rakaat setiap kali berwudhu. Fa ilam taqdir an tudawima ala taharah fajtahid an la tada'aha indal julus fil masjid. Kalau kamu tidak bisa untuk selalu dalam keadaan bersuci berwudhu, maka usaha untuk kamu tidak meninggalkan bersuci ketika duduk di masjid. Wa qira'atil Qur'an wal ilm. Begitu juga ketika membaca Al-Qur'an dan belajar mencari ilmu. Wal qu'ud li dzikir. Begitu juga ketika duduk untuk membaca zikir. Wa nahwi dzalika minal ibadat. Dan semisal itu daripada ibadah-ibadah. Wa idza tawadda'ta aw yutasalta fahzar an taqtasira 'ala al-fardhi min dhalik. Dan jika kamu berwudu atau mandi, maka jangan sampai kamu hanya melakukan yang wajib aja. Bal yanbahi an tuhafidha 'ala sunan wal adab. Tapi hendaknya kamu menjaga sunnah-sunnah dan adab-adab. Ala nahwi ma balahaka min huslihi wa wudu'ihi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang telah kamu dengar daripada mandi dan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini pertama dianjurkan untuk kita sholat dua rakaat ketika kita berwudhu. Ini yang dinamakan sunnatul wudhu. Jadi termasuk sholat sunnah yang dianjurkan adalah sholat sunnah al-wudhu. Sholat yang kita lakukan setelah atau selesai kita berwudhu. Dan sholat sunnah semacam ini dinamakan sholat sunnah zatu sabab. Sholat yang boleh dilakukan hanya kalau ada sebab, yaitu kalau kita berwudhu. Kalau kita tidak berwudhu, maka tentunya kita tidak boleh melaksanakan sholat sunnatul wudhu. Ketika kita wudhu, baru kita sholat. Nah, oleh karena itu, tidak diperbolehkan kalau kita selesai wudhu, kita wudhu lagi untuk tajdid, untuk memperbaiki wudhu. Kalau kita belum menggunakan wudhu yang pertama itu untuk sholat. Jadi selesai kita wudhu, kemudian belum kita gunakan untuk sholat, kita wudhu lagi. Ini makruh menurut Imam Ramli dan haram menurut Ibn Hajar. Jadi disunnahkan atau dianjurkan untuk kita tajdid wudhu kalau sudah kita gunakan wudhu pertama tersebut untuk sholat. Wudhu kemudian sholat, baru dianjurkan kita untuk tajdid wudhu walaupun itu tidak wajib. Nah, jadi yang pertama di sini kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnatul wudhu. Dan sholat sunnatul wudhu ini jaraknya jangan terlalu lama setelah kita berwudhu. Jadi setelah selesai kita wudhu, mungkin hanya kita memakai pakaian dan bersiap-siap untuk melaksanakan sholat, tidak lama setelah itu kita langsung melaksanakan sholat sunnatul wudhu. Jadi jangan sampai lama jaraknya. Walaupun ada pendapat yang mengatakan walaupun jaraknya lama, boleh tetap dan sunnah tetap untuk melaksanakan sholat sunatul wudhu. Kapan wudhunya sudah satu jam? Jadi wudhunya sudah satu jam, tapi kita belum sholat sunatul wudhu. Apa boleh dan tetap sunnah untuk kita sholat sunatul wudhu padahal jaraknya sudah satu jam? Yang muktamad sudah tidak boleh. Tapi ada pendapat yang lain yang mengatakan boleh. Karena pendapat yang lain boleh dan tetap sunnah selama wudhu kita masih ada. Selama kita belum berhadas. Ini pendapat yang lain. Ada pendapat yang lain mengatakan selama air wudhu masih basah di tubuh kita, di anggota wudhu kita, maka selama itu kita masih dianjurkan untuk sholat sunnatul wudhu. Tapi kalau sudah kering, maka sudah tidak boleh lagi. Bukan hanya tidak sunnah, tapi tidak boleh lagi untuk kita sholat sunnatul wudhu. Tapi yang muktamad yang pertama, kita sholat sunnatul wudhu sebelum jarak terlalu lama antara wudhu dengan sholat tersebut. Jangan terlalu lama. Ya, urfan, dikembalikan kepada uruf. Ini sholat sunnatul wudhu. Dan kalau sudah terlalu lama, tidak sunnah kita qadha ya. Karena ini sholat zatu sabab. Setiap sholat zatu sabab tidak sunnah untuk diqadha. Jadi misalnya, ya Allah, ana tadi sholat maghrib, ana wudhu, tapi tidak sholat sunnatul wudhu. Ah, kalau gitu ana mau qadha sekarang. Karena kan kita katakan tadi harus langsung, jangan jaraknya jangan lama. Tidak boleh diqadha. Dan kalau diqadha bukan hanya tidak sunnah tapi haram. Karena itu muamalah fasidah, ibadah fasidah, taati ibadah fasidah. Melakukan ibadah yang tidak sah. Melakukan ibadah yang tidak sah bukan hanya dikatakan tidak sah, tapi juga dianggap haram dia. Ah, yang penting ana sholat walaupun ana tidak punya wudu misalnya. Lu tidak sah. Ya, kalau tidak sah pun ya tidak apa-apa. Yang penting ana sholat. Tidak boleh. Bukan hanya tidak sah, tapi juga dihukumi dosa. Ya, begitu juga sholat sunnatul wudhu, kalau sudah jaraknya terlalu lama, sudah tidak sunnah, bahkan juga haram untuk kita qadha. Dan begitu juga sholat sunnah yang zatu sabab. Sholat sunnah tahiyatul masjid ini, kita masuk masjid, sebenarnya sholat sunnah dua rakaat sunnah. Dikecualikan bagi khatib, dikecualikan bagi yang mengajar. Ya, bisa diganti dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Khatib atau begitu juga semisal khatib adalah yang mengajar, maka boleh diganti dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah ketika masuk masjid. Atau yang dalam keadaan hadas, masuk masjid dalam keadaan hadas, diganti dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 3 kali. Al-Baqiyat As-Solihat. Nah, kita masuk masjid sunnah melaksanakan sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Ya, selama kita belum duduk. Kalau sudah kita duduk, maka tidak sunnah lagi. Walaupun kita duduknya lupa. Oh iya, lupa tadi. Ana tidak sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, ana mau sholat sekarang. Tidak boleh. Sudah habis. Sudah hilang kesempatan sunnah tersebut. Ya sudah ana qadha. Tidak boleh juga diqadha. Karena itu sholat sunnah yang ada sebabnya. Setiap sholat sunnah yang ada sebabnya tidak sunnah diqadha. Yang ada sebabnya. Bukan ada waktunya. Itu kan sholat sunnah tidak ada waktunya. Sholat tahiyatul masjid tidak ada waktunya. Sholat sunnatul wudhu tidak ada waktunya. Kapan aja wudhu, maka sunnah. Kapan aja masuk masjid, maka sunnah. Kapan punya hajat, sunnah sholat hajat. Kapan bingung, sunnah sholat istikharah. Kapan safar, kapan dia mau berpergian, sholat sunnah safar boleh. Tidak ada waktu tertentu, beda dengan sholat duha. Antara terbit matahari sampai zawal. Sholat terawih, antara sholat isya sampai subuh. Witir begitu juga sama. Sholat qobliyah, ba'diyah. Itu sholat yang ada waktu-waktunya. Nah, sholat yang ada waktu-waktunya, jika misalnya kita tidak melakukannya sampai selesai atau sampai keluar waktunya, sunnah diqadha. Ya Allah, tadi ana tidak sempat sholat ba'diyatul duhur. Tidak sempat atau lupa atau sibuk. Maka sunnah diqadha. Sunnah sekarang diqadha. Sunnah sekarang sholat 2 rakaat. Untuk apa? Qadha ba'diyatul duhur. Qadha qobliyatul duhur. Qadha qobliyatul asar. Qadha qobliyatul subuh. Qadha sunnatul tarawih. Ketika kita Ramadan mungkin ketinggalan. Sunnah qadha. Ya. sholat sunnatul witir. Kalau kita lupa ketiduran malam tidak sholat witir, di pagi hari kita qadha. Sunnah, bahkan dianjurkan agar kita tidak terbiasa meninggalkan sholat-sholat sunnah. Karena kalau kita tahu setiap sholat sunnah kita ketinggalan sampai keluar waktunya, kita juga haruskan diri kita untuk qadha. Maka mau tidak mau kita akan lebih semangat untuk melaksanakannya. Kalau anak tidak sholat ba'diyatul maghrib sekarang, nanti juga anak qadha karena anak haruskan. Ya lebih baik anak sholat sekarang daripada nanti anak qadha juga. Ya begitu juga sholat duha, wajibkan. Wajibkan kalau misalnya suatu waktu tidak sempat atau lupa atau sibuk, wajibkan untuk mengqadha. Maka dia akan semangat untuk melaksanakan sholat duha tersebut. Kalau tidak sholat juga, anak wajib juga qadha, anak haruskan artinya. Ya lebih baik anak sholat sekarang, berusaha untuk tidak ketinggalan, berusaha untuk tidak lupa. Ya begitu juga setiap sholat sunnah yang ketinggalan, ya kita dianjurkan untuk mengqadha dengan catatan sholat sunnah yang ada waktunya. Tapi tidak boleh mengqadha sholat sunnah yang hanya ada sebabnya. Tidak boleh mengqadha sholat sunnatul wudu, sholat tahiyatul masjid, sunnatul hajah, sunnatul safar, sunnatul istikharah, qudum minas safar, sunnatul taubah, itu semuanya tidak boleh diqadha. Kalau sudah habis sebabnya sudah selesai, maka tidak sunnah diqadha. Jadi di sini Al-Imamul Haddad menganjurkan kita untuk sholat sunnatul wudu ketika kita selesai berwudu. Dan sunnatul wudu ini termasuk sholat sunnah yang boleh kita gabung dengan sholat yang lain. Jadi kalau misalnya habis wudu kita mau sholat qobliyatul duhur, boleh kita sholat qobliyatul duhur dengan niat juga sunnatul wudu digabung. Jadi satu sholat. Habis maghrib kita wudhu misalnya, kita mau sholat qobliyatul maghrib. Sekaligus kita niatkan qobliyatul maghrib, niatkan juga sunnatul wudhu dan seterusnya. Boleh digabung sunnatul wudhu dengan sholat yang lain. Sama juga dengan sunnatul hajat, boleh digabung dengan sholat yang lain. Sunnatul safar juga demikian, boleh digabung dengan sholat yang lain. Istikharah juga demikian, boleh digabung dengan sholat yang lain. Bahkan sholat-sholat tersebut boleh digabung dalam satu sholat. Sunnatul istikharah, sunnatul hajah, sunnatul wudhu, sunnatul tahiyatul masjid, sunnatul safar, sunnatul taubah digabung jadi satu sholat. Boleh. Yang penting dua rakaat sholatnya ya. Jangan kurang daripada dua rakaat. Boleh digabung dengan yang lain. Ini yang pertama dikatakan oleh Imamul Haddad. Dianjurkan untuk sholat dua rakaat. Kemudian, kita juga dianjurkan untuk bisa selalu punya wudhu. Sebagaimana pada pengajian sebelumnya dikatakan bahwasanya al-wudu silahul mukmin. Wudu itu senjata bagi orang mukmin. Selama dia punya wudu, maka dia bisa dengan senjata tersebut memerangi iblis. Memerangi godaan iblis, tipu daya iblis sehingga kita tidak mudah terjerumus dalam godaan iblis, tidak mudah tertipu dalam maksiat. Kalau kita dalam keadaan berwudu, bahkan juga menjadi benteng daripada keburukan sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, ya Musa tawadda fa inna sabaka sayun wa anta ala ghairi wudu fala talumanna illa nafsaka, wahai Musa berwuduklah kalau kamu terkena sesuatu, terkena musibah keburukan dan kamu dalam keadaan tidak berwuduk, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan dirimu sendiri yang tidak dalam keadaan berwuduk. Berarti menunjukkan wuduk menjadi benteng untuk keburukan, apa-apa yang tidak kita inginkan. Ya, kalau katanya Imamul Haddad, kalau kita tidak bisa selalu untuk berwuduk, selalu dalam keadaan bersuci, minimal dalam keadaan-keadaan tertentu kita dalam keadaan bersuci. Dalam keadaan tertentu kita wuduk. Keadaan apa itu? Tadi dikatakan julus di masjid. Ketika kita duduk di masjid, ya, kita dianjurkan ketika duduk di masjid niat iktikaf ya. Biasakan jangan sampai lupa agar tidak menyia-nyiakan pahala yang besar. Kita masuk masjid biasakan untuk ingat niat iktikaf. Nah, niat dalam hati cukup karena niat iktikaf. Kalau mau diucapkan pun juga menjadi lebih baik, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Biasakan. Jadi selama kita duduk kita dianggap dalam keadaan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, duduk di masjid ataupun juga iktikaf dengan niat iktikaf tidak harus dalam keadaan thaharah. Tidak harus dalam keadaan bersuci. Kita tidak punya wudu, kita masuk masjid, tidak apa-apa. Tapi lebih sempurna. Lebih baik kalau kita masuk masjid dalam keadaan kita bersuci. Karena ini kan masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Masjid ini kan istananya Allah. Kalau kita masuk istana presiden, istana raja, kita berusaha tampil dengan keadaan yang sempurna. Maka begitu juga kita dituntut untuk sempurna ketika kita masuk istana Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana masjid adalah istananya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam keadaan kita di masjid, dianjurkan kita dalam keadaan bersuci. Begitu juga disebutkan qiraatil Qur'an. Membaca Al-Quran tidak harus kita punya wudhu. Kita baca tahlil, kita baca Qur'an di saat itu. Kita tidak punya wudhu, boleh. Kita baca Yasin, tidak punya wudhu, boleh. Yang penting jangan menyentuh Al-Quran. Bukan berarti baca Al-Quran boleh dalam keadaan berhadas bawa Quran begini. Tidak boleh. Loh, katanya boleh membaca Quran dalam keadaan hadas. Bacanya boleh. Membawanya tidak boleh. Menyentuhnya tidak boleh. Yang boleh itu membaca aja tanpa membawa. Dia hafal Quran. Baca Quran dengan hafalan. Yasin wal Quranil Hakim. Innaka la menyambusani ila akhir. Padahal dia tidak punya uduk dalam keadaan hadas, boleh. Karena dia hadasnya hadas kecil ya. Yang tidak boleh kalau hadasnya hadas, hadas besar, junub, head, perempuan dalam keadaan head atau nifas. Tidak boleh baca Quran, apalagi membawa, menyentuh. Tapi kalau cuma hadas kecil, maka masih boleh membaca Al-Quran. Cuma tetap dianjurkan, kalau baca Quran pun dianjurkan, untuk dalam keadaan bersuci, untuk dalam keadaan thahara. Bahkan Imam Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhum, beliau mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan hadas, maka dia akan mendapatkan 10 pahala. Karena minimal kebaikan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala balasan 10 pahala minimal. Kalau dia membaca Al-Qur'an dalam keadaan tidak punya wudu, tidak bersuci, maka dia mendapatkan 10 pahala. Setiap hurufnya ya. Kita baca satu surat, berapa huruf itu? Tinggal dikali, 10 kali berapa itu? Berapa huruf yang kita baca? La gulu alif lam mim halkun walakin alifun harkun walamun harkun wamimun halkun. Alif lam mim yang kita baca bukan itu satu huruf. Itu dianggap 3 huruf. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Dan setiap huruf, yudha'af ila aswati amsariha. Dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Nah ini kata beliau Imam Ali Karmullah mengatakan, ini bagi yang membacanya dalam keadaan hadas. Tapi kalau membacanya dalam keadaan toharoh, dalam keadaan kita bersuci, kita baca Yasin, kita baca Waqi'ah atau surat-surat yang lain, maka setiap hurufnya dilipat gandakan sampai 25. Bukan 10 tapi 25 kali lipat setiap huruf. Jadi bandingannya jauh kalau kita baca satu surat berapa huruf itu. Kita bisa bandingkan sendiri. Karena setiap hurufnya ini beda. 10 dengan 25. Tinggal dicari. Nah. Lebih sempurna lagi katanya Imam Ali karramallahu wajhah. Kalau kita membaca Al-Quran dalam keadaan thaharah dan dalam keadaan sholat. Ya, banyak orang-orang soleh membaca Quran dalam keadaan sholat. Imam Abu Hanifah baca Quran dalam keadaan sholat. Bahkan setiap malam Imam Abu Hanifah sholat witirnya, witir yang terakhir ya, sholat rakaat witir yang terakhir. Kalau kita kan baca Qulullahu ahad, Allahu samad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, rakaat witir terakhir. Kalau Imam Abu Hanifah baca Quran dari awal sampai akhir, hatam satu rakaat terakhir. Masya Allah Imam Abu Hanifah. Jadi pantas kalau dikatakan Imam Abu Hanifah ini tidak tidur malam. Jadi awalnya Imam Abu Hanifah ini tidurnya separuh malam dia gunakan untuk istirahat, separuh malam dia gunakan untuk ibadah dan ilmu. Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk ilmu, sepertiga untuk istirahat. Imam Abu Hanifah enggak, separuh untuk istirahat, separuh untuk ibadah dan ilmu. Sampai suatu waktu beliau Imam Abu Hanifah jalan melewati sekelompok orang yang sedang majelis, sedang duduk-duduk. Ternyata mereka sedang membicarakan Imam Abu Hanifah dan memuji-muji Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah lewat. Tatkala Imam Abu Hanifah lewat, Imam Abu Hanifah mendengar pujian mereka yang disebutkan bahwasanya Imam Abu Hanifah itu loh, Masya Allah, kalau malam tidak pernah tidur. Sepanjang malam ibadah loh. Padahal Imam Abu Hanifah ini separuh malam istirahat tidur, separuh malamnya lagi ibadah. Mendengar pujian mereka seperti itu, mulai semenjak itu Imam Abu Hanifah mengharuskan terhadap dirinya untuk sepanjang malam ibadah tidak mau tidur lagi. Karena beliau tidak mau dipuji dan disebut oleh orang dengan kebaikan yang tidak dilakukan. Ya, tidak bisa bayangkan nanti pernah tidur malam. Kalau kita kadang-kadang tidak tidur malam nonton bola, tapi paginya sampai siang kita tidur. Ini Imam Abu Hanifah tidak malam tidak siang ya. Nah malam tidak siang, masya Allah. Abi Abdurrahman As-Sijjaj begitu juga, 33 tahun tidak pernah tidur malam, tidak pernah tidur siang. Imam As-Sijjaj kalau tidur dia menghadap ke kanan, dia melihat surga, melihat keindahan dan kenikmatan surga. Siapa yang tidak yang tahan melihat keindahan surga hingga membuat dia melayang kemana-mana, pikirannya tidak bisa tidur. Kalau dia merebahkan badannya ke sebelah kiri, dia melihat neraka. Siksaan di neraka, bagaimana orang disiksa, gimana bisa tidur melihat orang disiksa seperti itu. 33 tahun. La laylan wa la naharan. Nah, jadi ke hal-hal yang seperti ini bisa aja terjadi. Begitu juga Imam Abu Hanifah ini. Jadi baca witirnya, sholat rakaat terakhirnya, baca Quran dari awal sampai akhir. Jadi satu hurufnya kalau dibaca ketika kita sholat, itu dilipat gandakan oleh Imam Ali, dikatakan oleh Imam Ali, dilipat gandakan sampai 50 kali lipat kalau kita sholatnya duduk. Kita sholat sunnah, boleh duduk, boleh berdiri. Kalau kita sholat sunnah, kita sholat duha, kita sholat tahajud, kita sholat qabliyah ba'diyah, sholat hajat, boleh duduk. Tuh, sehat walafiat, tidak ada uzur, boleh duduk. Tidak ada uzur, tidak apa-apa, boleh duduk. Malah kalau ada uzur, dapat pahala sempurna. Tapi misalnya tidak ada uzur pun tetap boleh. Kita duduk sholat duha, duduk boleh. Cuma pahalanya separuh. Separuh. Tentunya beda dengan sholat sunnah orang yang berdiri. Nah, tapi tetap kalau kita sholat dan kemudian kita ketika sholat sunnah duduk itu membaca Quran, pahalanya lebih banyak daripada kita membaca Quran bukan dalam keadaan sholat. Jadi kalau misalnya kita dalam keadaan punya uduk, kita mau baca Quran dalam dengan jumlah yang banyak misalnya, ya kita ihram aja, kita takbir dulu walaupun duduk. Mungkin kalau berdiri kita capek atau malas atau apa, kita duduk Allahu Akbar, kita baca Alhamdulillah Fatihah, setelah itu buka Quran ya, Bismillahirrahmanirrahim, baca Quran sampai secukupnya dia tutup, ruku tidak sujud dua kali, balik lagi duduk, baca Fatihah lagi, lanjutkan lagi. Mau dua rakaat boleh, mau terserah. Yang penting lebih baik membaca Qur'annya dalam keadaan kita sholat. Itu pahala dilipat gandakan sampai 50. Kalau kita sholatnya berdiri, dilipat gandakan sampai 100 kali lipat. Nah itulah yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Membaca Qur'annya dalam keadaan sholat. Ya, begitu juga Imam Syafi'i kalau Ramadan. Ramadan Imam Syafi'i baca Qur'an siang hari satu kali khataman, malam hari satu kali khataman. Itu semuanya dalam keadaan sholat. Jadi setiap hari Ramadan itu setiap hari dua kali khatam. Pagi hari khatam, malam hari khatam. Dan semuanya itu dibaca di waktu beliau sholat. Nah, pahalanya dilipat gandakan kalau dibaca dalam keadaan sholat. Nah, oleh karena itu tadi dikatakan oleh Imam Al-Hajjaj bahwasanya kita dianjurkan dalam keadaan bersuci, dalam keadaan wuduk, kalau kita membaca Al-Quran. Walaupun membaca Quran tanpa menyentuh, tanpa membawa Al-Quran ya, diperbolehkan dalam keadaan hadas. Begitu juga dianjurkan kita membaca Al-Quran ya, dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Seperti saat ini kita hadir majelis ilmu, kita hadir majelis zikir, majelis maulid, majelis istighosah, majelis yang kita mengingat Allah SWT, maka di situ kita dianjurkan juga dalam keadaan bersuci, dalam keadaan wudhu. Kemudian juga dikatakan oleh Muhaddad, dan begitu juga kita dianjurkan dalam keadaan bersuci dan berwudhu dalam ibadah-ibadah yang lain yang tidak disebutkan di sini. Dalam keadaan misalnya kita tahajud, kita baca zikir, atau kita membaca maulid, atau kita misalnya dalam keadaan itikaf, dianjurkan dalam keadaan tersebut kita wudhu. Tidak ada wudhunya wudhu, apalagi dalam wudhu itu sendiri, masya Allah, fadilahnya banyak. Diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang ada di dalam Sahih Al-Muslim, dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'al 'abdul muslimu awil mu'minu fa hasala wajhahu kharaja min wajhi kullu qati'ah nadara ilaiha bi ainayhi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'." Fa idza hasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'ah masadha yadah batasadha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'. Fa idza hasala rijlaihi hufira kharaja min wajhi min rijlaihi kullu khati'ah masadha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri ma'. Yang artinya, jika seorang hamba berwudu kemudian membasuh wajahnya, maka akan keluar setiap maksiat yang dilakukan dengan wajahnya. Dengan matanya, dengan lisannya, kita berapa dosa yang kita lakukan sehari ini atau satu minggu ini. Itu akan terhapus ketika kita wudu dosa-dosa tersebut. Dengan wudu. Begitu juga ketika kita membasuh kedua tangan. Setiap kemaksiatan yang kita lakukan dengan tangan kita akan terhapus. Kalau kita wudu. Begitu juga dengan kaki kita. Tapi jangan berarti, wah kalau gitu anak maksiat. Nanti habis itu anak mau wudu. Jangan diniatkan seperti itu. Biasanya seperti itu yang malah tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita mungkin sudah terlanjur melakukan dosa atau sudah kita lewati masa jahiliyah dulu, pernah berbuat ini berbuat itu, namanya manusia mahalul khata' wa nisyan. Maka dengan wuduk dan wuduk lagi kita akan dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitu juga diriwayatkan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda bahwasanya man tawadda'a fa ahsanal wudu. Ya, man tawadda'a fa ahsanal wudu. Barang siapa yang wudu kemudian memperbagus wuduknya dengan rukun-rukun dan sunah-sunahnya dia lakukan. Maka dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kharajat khotayahu min jasadihi hatta takhrut min tahti atsarihi. Akan keluar semua dosa dari badannya, bahkan sampai keluar dari bawah kukunya sekalipun. Jadi artinya betul-betul badan suci dan bersih daripada segala dosa. Ya, oleh karena itu tidak ada ruginya kita berwudu menghapus dosa. Walaupun tetap dikatakan oleh ulama, apa dosa-dosa yang dihapus itu semua dosa? Apa hanya dosa-dosa kecil aja? Ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Tapi yang kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya yang dihapus itu adalah dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Dosa kecil, mungkin kita memandang perempuan yang bukan mahramnya di jalan, dosa kecil. Ya, atau hiba orang biasa, mungkin menggosipkan orang biasa, menyebutkan kejelekan, dosa kecil. Ya, menghiba orang yang alim, itu dosa besar. Atau mungkin, atau apapun yang dianggap dosa kecil. Nah, itu yang dihapus. Tapi kalau dosa-dosa besar, ya, mencuri, menghasab, memakai dan mengambil hak orang lain, hiba ulama, apalagi sampai zina, mabuk, syurbul khamar, apalagi membunuh dan seterusnya, ini adalah dosa-dosa besar yang tidak dihapus hanya dengan wudu. Tidak bisa dihapus dengan fadilah-fadilah yang lain yang menghapus dosa. Tidak akan ada banyak fadilah dan keutamaan daripada amalan-amalan yang di situ disebutkan menghapus dosa, termasuk al-jum'ah ila jum'ah, hari sholat jum'at menghapus dosa, umrah menghapus dosa, haji menghapus dosa. Itu semuanya dosa kecil, walaupun dikecualikan haji. Ini keistimewaan haji, kecuali haji. Kalau haji menghapus dosa kecil dan menghapus dosa besar, masya Allah, yang ditakdirkan bisa haji bisa terhapuskan dosanya. Semoga kita juga semuanya ditakdirkan untuk bisa haji, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, dikatakan juga oleh Sayyidina Utsman bin Affan bahwasanya ketika Sayyidina Utsman wudhu dan dia memperbagus wudhunya, beliau mengatakan, ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yatawadda hakadha. Tsumma qala man tawadda hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan wudu. Dan Rasul memperbagus wudunya. Kemudian Rasul mengatakan setelah wudu, barang siapa yang wudu seperti wuduku seperti ini, wuduk seperti wuduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dianjurkan tadi dalam kitab, kita dianjurkan untuk wuduk seperti wuduknya Rasul. Artinya apa? Dengan rukun dan sunah-sunahnya. maka hufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Wa kanat salatuhu wa masyuhu ila al-masjid nafilah. Setelah dia wuduk dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT, kemudian dia sholat atau kemudian dia berjalan ke masjid, maka amalan yang dia lakukan daripada sholat dan berjalan ke masjid atau menuju masjid, itu sudah tidak menghapus dosa lagi karena dosanya sudah terhapus. Dosa-dosanya sudah bersih. Jadi sholatnya dan berjalannya dia menuju masjid itu nafilah sebagai ibadah sunnah. Tambahan pahala bagi dia. Sudah tidak menghapus dosa lagi. Masya Allah. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk berwudu. Tapi tetap kita dianjurkan bukan asal-asalan berwudu. Tadi dikatakan oleh Imam Al-Haddad. Maksudnya kita dianjurkan wudu seperti wudunya Rasulullah SAW. Dengan apa? Dengan sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah dalam wudu banyak sekali. Ya, karena ini wudu kan kita lakukan, kita amalkan setiap hari. Bahkan setiap hari berapa kali kita berwudu. Dan setiap satu sunnah daripada sunnahnya Rasul, minimal tadi kita katakan minimal 10 pahala. Berapa sunnah di wuduk? Anggaplah misalnya 20 sunnah kita lakukan di satu kali wuduk. 20 kali 10 kali lipat. Berapa sudah? Itu satu kali wuduk. Bagaimana kalau kita wuduk sampai 5 kali misalnya? Kalau satu hari satu malam atau bahkan bisa lebih. Bagaimana satu minggu? Berapa pahala yang terbedakan antara yang mengamalkan sunnah dengan yang tidak mengamalkan sunnah? Itu kalau hanya mengamalkan 20 sunnah aja dalam wuduk. Padahal dalam wuduk itu ada lebih daripada 20 sunnah. Sebagian ada mengatakan 70 sunnah. Bahkan sebagian ada mengatakan 200 sunnah dalam wuduk tersebut. Ya, minimal sunnah-sunnah yang penting-penting, yang mu'akkadah, kita lakukan kalau kita tidak bisa mengamalkan semua sunnah. Sahabib Umar bin Hasan Al-Haddad, cucu daripada Imam Al-Haddad, Sayyidur Ratib, kalau wuduk sampai hampir 1 jam. Karena sedetail-detailnya dia perhatikan. Jangan sampai ada sunnah yang terlewatkan. Ya, ada sunnah-sunnah yang sebelum wuduk, ada sunnah-sunnah ketika wuduk, ada sunnah-sunnah selesai wuduk. Sunnah-sunnah sebelum wuduk, pertama, ya, kita lafadzkan dengan lidah kita untuk kita niat melaksanakan sunnah-sunnah wuduk. Karena sunnah butuh kepada niat. Sunnah yang tidak diniatkan tidak ada pahalanya. Jadi nawaitu sunnanal wudu, aku niat untuk melaksanakan sunnah-sunnah wudu. Kemudian kita basuh kedua telapak tangan kita. Ibn Hajar mengatakan, Imam Romli mengatakan sunnah siwak dulu sebelum membasuh kedua telapak tangan. Tapi Ibn Hajar mengatakan tidak, membasuh kedua telapak tangan dulu baru siwak. Jadi kalau kita katakan ikutkan Imam Ibn Hajar, berarti kita basuh kedua telapak tangan. Di saat kita membasuh kedua telapak tangan, berbarengan dengan itu kita, lidah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, termasuk ta'awud. A'udzubillah minasyaitonirrajim, Rabbi a'udzubika Rabbi ayyahdurun, Rabbi a'udzubika an yahdurun, Rabbi a'udzubika min syayatin, min hamadati syayatin, a'udzubika Rabbi an yahdurun. Kemudian kita baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Atau langsung a'udzubillah minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, berbarengan dengan membasuh kedua telapak tangan. Tapi ingat, itu semua kalau kita baca bismillah atau ta'awud, itu kalau kita berwudu di tempat yang bersih. Kalau kita wudunya di tempat yang kotor, di tempat yang najis, di dalam kamar mandi, di dalam toilet, ya, di dalam kamar mandi, di dalam toilet, itu tempat untuk buang hajat, tempat kotoran, maka tidak dianjurkan mengucapkan bismillah. Karena bismillah kita hindarkan untuk dibaca di tempat-tempat yang kotor atau tempat-tempat yang najis. Nah, kalau kita tempat wuduk yang bersih, kita baca bismillah. Kita wuduk dan kita memulai dengan membasuh kedua telapak tangan sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzubika minasyaitin ayyahdurun, atau a'udzubillah minasyaitonirrajim. Kemudian kita madhum Allah. Kita kumur-kumur. Ya, dibiasakan kita kumur-kumur dengan mubalah, dengan keras. Jadi kotoran yang nempel di sela-sela gigi bisa keluar. Ini juga menunjukkan bagaimana kita dianjurkan untuk kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Jadi keras, kecuali dalam keadaan puasa. Dalam keadaan puasa bukan tidak madmadah, tetap madmadah tapi pelan-pelan. Tapi kalau tidak puasa kita keras-keras kumurnya itu. Terus menyeluruh sampai rata di atas langit-langit mulut, gusi semuanya kena sampai ujung. Ya, sehingga bersih, bau mulut hilang, setelah kotoran yang tersisa hilang dan kemudian air yang tersisa di dalam mulut kita buang, jangan kita telan itu kotor. Ya, kita lakukan itu 3 kali. Kemudian istinsyak, kita masukkan air ke dalam kedua lubang hidung kita. Dengan nafas kita masukkan. Sampai ujung hidung. Jangan sedikit dikeluarin. Nah, sampai ujung hidung. Tapi jangan berlebihan. Sampai ke otak. Nah, itu juga membahayakan nantinya. Jadi sampai ujung hidung. Kemudian dikeluarkan. Dibantu dengan jari kelingking tangan kiri untuk mengeluarkan kotoran. Jika di situ ada kotoran. 3 kali kita lakukan hal tersebut. Ya. Kemudian kita basuh wajah. Ketika kita membasuh wajah, kita mulai dari atas. Bukan dari tengah, bukan dari bawah. Tapi dari atas. Dari tempat tumbuhnya rambut kita. Kemudian kita basuh ke bawah, terus sampai samping. Dan kita kenakan kedua telinga. Kita basuh kedua telinga. Kita basuh di bawah dagu. Karena itu adalah itolatul hurrah. Membasuh lebih daripada sekedar yang wajib. Kalau yang wajib dari telinga ke telinga. Dari tempat tumbuh rambut sampai dahu, dagi. Ya, sampai di sini. Tapi kalau misalnya kita bisa membasuh lebih daripada yang wajib, itu dianjurkan. Sebagaimana kita katakan bahwasanya di hari kiamat, umat Nabi Muhammad SAW akan terlihat tandanya dengan cahaya daripada air wudhu. Ya, di mana kita sampai mana kita membasuh anggota wudhu kita, maka sampai situlah cahaya yang kita dapatkan di hari kiamat. Bertambah banyak yang kita basuh, bertambah lebar, bertambah luas, maka bertambah banyak dan luas cahaya yang kita dapatkan, sehingga menjadi jelas, oh itu adalah umat Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad SAW pun tidak bingung mencari umatnya nanti. Itu yang diharapkan. Nah, begitu juga kita membasuhnya 3 kali. Ya, itu sunnah taslis juga demikian. Membasuh juga dengan sambil memijat dengan tangan kita. Sambil menggosok wajah kita. Sebenarnya cukup kita buka keran atau kita ambil dengan air, dengan canting. Kita langsung kita siramkan ke wajah. Tanpa kita gunakan tangan untuk menggosok, itu sudah cukup. Tapi ada sunnah tadlik yang kita lewati nantinya. Sunnah kita menggosok tadlik. Bahkan Imam Malik mengatakan wajib. Kalau tidak membasuh wajah sambil menggosok dengan tangan, tidak sah menurut Imam Malik. Jadi sunnah yang kuat itu makruh untuk ditinggalkan. 3 kali membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan juga demikian. 3 kali membasuh kedua tangan, dimulai dengan tangan kanan. Walaupun tidak wajib, tapi ini sunnah. Kemudian kita membasuhnya bukan hanya sekedar yang wajib, tapi kita luaskan sampai kalau bisa sampai ujung tangan kita. Sampai mendekati ketiak kita. Ya, itu lebih afdal lagi, lebih banyak cahaya yang kita dapatkan. Ya, kemudian juga kita jangan lupa untuk memperhatikan bagian-bagian yang dikhawatirkan air tidak masuk. Termasuk kuku. Di bawah kuku ini termasuk wajib dibasuh. Diperhatikan takut ada kotoran yang menghalangi masuknya air. Begitu juga ketika membasuh wajah. Dikhawatirkan ada air yang tidak masuk atau sampai ke tempat atau bagian. Padahal bagian itu wajib dibasuh. Bagaimana misalnya orang kalau habis tidur kadang-kadang ada kotoran mata. Kotoran mata yang ada di ujung mata, baik ujung mata sebelah kanan atau mungkin sendiri, itu bisa menghalangi masuknya air. Dihilangkan terlebih dahulu. Kalau habis tidur ada kotor mata, dihilangkan kotor mata. Diperhatikan. Nah, perempuan, kadang-kadang perempuan habis dandan, banyak lipstik atau apapun yang ada di wajahnya. Karena itu bisa menghalangi masuknya air. Dihilangkan, dibersihkan terlebih dahulu. Jangan wudhu dalam keadaan seperti itu. Air tidak masuk. Setiap yang menghalangi masuknya air, maka tidak sah wudhunya. Apa yang menghalangi masuknya air? Yang andai kata digaruk-garuk seperti ini, akan keluar zatnya. Akan keluar bendanya. Berarti itu menunjukkan air tidak sampai ke dalamnya, ke bawahnya. Itu harus diperhatikan. Begitu juga ketika sunnah mengusap kepala semuanya, seluruhnya. Mengusap yang sebagian itu wajib. Tapi disunahkan kita mengusap semuanya. Karena ini juga wajib menurut Imam Malik. Imam Malik mewajibkan mengusap seluruh kepala. Kalau hanya sebagian tidak sah menurut Imam Malik. Jadi disunahkan mengusap kepala seluruhnya. Dan diulang sampai 3 kali dengan cara seperti ini. Jadi kita dengan menggunakan 2 jari telunjuk. Jari telunjuk kita tempelkan. Kemudian ya, 2 jari jempol kita taruh di 2 pelipis. Ya, kemudian dijalankan ke belakang. Kemudian dibalik lagi ke depan. Ya, itu 1 kali. Kita ulang 2 kali. Kemudian 3 kali. Kita ulang sampai 3 kali. Itu sunnah ketika mengusap kepala. Disunahkan seperti itu. Begitu juga kemudian ketika kita membasuh kedua kaki. Disunahkan kita membasuh yang lebih daripada hanya yang wajib. Yang wajib hanya sampai tumit atau mata kaki, sampai mata kaki. Tapi yang sunnah kita tinggikan terus sampai betis kita, atau bahkan kalau perlu sampai kedua lutut kita. Bertambah banyak yang kita basuh, bertambah luas, bertambah banyak cahaya yang kita dapatkan dan pahala yang kita dapatkan. Dan jangan lupa bagian-bagian kaki ini termasuk kuku juga, di situ muskilah kadang-kadang. Begitu juga tumit. Kuku kadang-kadang ya, air tidak masuk ke bawah kuku kaki kita, padahal itu juga bagian yang wajib dibasuh. Begitu juga tumit. Kadang-kadang kita wudhu tidak perhatian dengan tumit bagian belakang itu. Rasulullah SAW pernah melihat sahabat-sahabat wudhu. Rasul langsung mengatakan, wailun lil aqab. Celaka bagi orang-orang yang mempunyai tumit-tumit tersebut. Kenapa kok didoakan dengan celaka? Karena Rasul melihat ternyata tumit mereka kering. Ketika wudhu tidak, air tidak sampai ke tumit-tumit bagian belakang kaki mereka. Disitulah Rasul mengatakan, wailun lil aqab. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidayah dan taufik dan kekuatan dan istiqamah untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keselamatan dari segala fitnah dan segala keburukan di dunia wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin SAW. Al-Fatihah.